Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang zakat dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan telah berlalu bersama kita penjelasan dasar-dasar yang merupakan pendahuluan di bab zakat, dan telah kita jelaskan tentang zakat peternakan atau zakat hewan ternak. Telah kita jelaskan apa yang berkaitan dengannya, dan dari penjelasan yang telah lalu ada beberapa pembahasan yang mungkin perlu di tambahkan, perlu ditambahkan berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang telah berlalu bersama kita. Di antara perkara tersebut harus diketahui bahwa wajibnya mengeluarkan zakat itu sifatnya alal fauriyah, diwajibkan sesegera mungkin. Jadi kapan seseorang wajib terhadapnya mengeluarkan zakat, maka hendaknya ia sesegera mungkin mengeluarkannya, tidak boleh diakhirkan, tidak boleh dia mengakhirkannya tatkala telah tercapai nisab dan dia mampu untuk segera mengeluarkannya. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa zakat itu adalah kewajiban pada harta, dan dia punya keterkaitan dengan tanggung jawab, punya keterkaitan dengan tanggung jawab. Maksudnya, zakat itu kaitannya dengan harta yang dimiliki oleh seseorang, emas, perak, hewan ternak, unta, sapi, kambing, ataupun apa yang keluar dari bumi, dari biji-bijian dan buah-buahan, atau zakat perdagangan, barang-barang dagangan, Jadi dia kaitannya dengan harta itu sendiri. Iya. Kaitannya dengan harta itu sendiri. Nah, di mana apabila telah wajib zakat kemudian tidak dikeluarkan oleh seseorang, maka kewajiban itu masih ada pada dirinya. Sebab dia kaitannya dengan apa? Dengan harta. Jadi zakat itu wajib pada harta dan dia punya keterkaitan dengan tanggung jawab. Punya keterkaitan dengan tanggung jawab, dengan dhimmah. Ya, kalau misalnya ada yang sudah wajib zakat, punya hartanya rusak atau hilang karena kecerobohan dia dan keteledorannya, hilang harta zakat itu, maka dia wajib untuk menggantinya. Dia wajib untuk menggantinya. Iya. Kemudian juga perlu diketahui bahwa zakat itu seperti hutang pada warisan. Iya. Ya seperti hutang. Kalau orang yang berhutang meninggal, hutangnya tidak gugur. Hutangnya tidak gugur. Harus dibayar dari harta yang dia miliki, harta warisan yang dia miliki. Demikian pula zakat. Apabila ada orang yang kena kewajiban zakat, kemudian dia meninggal, maka zakat itu dibayar dari harta warisan yang dia tinggalkan. Walaupun dia tidak berwasiat. Walaupun dia tidak berwasiat. Ini berdasarkan hadith Anas, hadith Ibn Abbas dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Datang seorang perempuan kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya meninggal dan belum dihajikan, apakah boleh dia menghajikannya? Kata Nabi, ya. Ara'aiti in kana ala ummiki dain, apa kunti qadiyataha? Bagaimana pendapatmu kalau engkau melihat atau pada ibumu itu ada hutang, apakah kamu akan membayar hutangnya? Qalat na'am. Maka perempuan ini menjawab iya. Maka Nabi menjawab qaidainullahi ahaqqu bil qada. Ya. Hutang terhadap hutang atau piutang kepada Allah itu lebih berhak untuk apa? Untuk ditunaikan. Maka seorang kalau ada tanggung jawab zakat, dia meninggal, maka tidak jatuh ke kewajiban zakat tersebut. Tetap dia keluarkan. Tetap dia keluarkan. Kemudian dari pembahasan yang juga penting untuk diketahui bahwa Boleh mengeluarkan zakat untuk 2 tahun berturut-turut sekaligus. Kalau memang ada sebab kewajibannya dan kalau memang ada maslahat yang dipandang. Jadi boleh dikeluarkan 2 tahun sekaligus berturut-turut. Jadi misalnya seorang punya harta simpanan yang dia akan simpan selama 2 tahun. Maka ini hartanya jelas ada dan nisabnya pasti. Nisabnya pasti. Maka kalau dikeluarkan 2 tahun berturut-turut tidak ada masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengambil dari pamannya Labbas bin Abdul Muttalib zakat 2 tahun berturut-turut. Nah, dan kisahnya berada dalam As-Sahihain dan selainnya. Iya. Kemudian berkaitan dengan harta yang masuk kepada manusia, ini juga pembahasan yang lain yang perlu diterangkan, pembahasan yang kelima. Harta yang masuk kepada manusia, harta yang didapatkan oleh manusia, itu mungkin secara garis besar kita bisa bagi menjadi 3. Iya. Yang pertama adalah harta tambahan yang merupakan hasil, yang merupakan hasil dari harta yang ada. Iya. Dan ini telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu. Jadi kalau dia punya ternak, kemudian melahirkan, maka ternaknya yang baru lahir ini ikut kepada asal hartanya, ikut kepada asal hartanya dari sisi zakatnya. Demikian pula kalau misalnya dia punya perdagangan, kemudian berkembang usaha dagangnya, bertambah banyak keuntungannya, maka keuntungan dari dagang ini ikut kepada apa? Asalnya. Dalam perhitungan zakatnya ikut kepada asalnya. Dan ini telah kita jelaskan. Ya. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Jelas ya? Atau perlu saya beri contoh lagi? Ya. Misalnya dia berdagang dengan modal misalnya 10 juta di bulan Muharram. Kemudian selama setahun masuk Muharram berikutnya, atau selama 6 bulan misalnya, dia untung 20 juta. Kemudian dari 6 bulan itu sampai ke Muharram, dia untung lagi 20 juta. Berarti yang dia zakati sampai Muharram berapa? Hah? Yang dia zakati adalah 50 juta. Sebab 40 juta keuntungan itu ikut haulnya kemana? Kepada yang 10 juta. Jelas sampai sini? Iya. Ini jenis yang pertama dari harta yang masuk kepada seorang. Harta yang kedua dari harta al-mustafaat, harta tambahan yang masuk kepadanya adalah dia mendapatkan harta harta lain bukan sebagai hasil dari usahanya atau hasil dari perkembangan dari harta yang dia miliki, tapi mendapatkan harta baru. Nah, harta baru ini yang baru datang itu ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis. Ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis. Ya. Yang tidak sejenis misalnya, seorang mempunyai harta 20 juta. Ini harta usahanya. Kemudian setelah itu, dia dapat harta warisan dari orang tuanya 30 juta. Terus dia dapat lagi harta diberi atau mendapatkan pemberian dari seseorang 10 juta misalnya. Ya. Jadi jumlah hartanya berapa? 60 juta. Ya, tiga jenis harta ini beda hukumnya. Yang 20 juta itu dihitung tersendiri, yang 30 juta dihitung tersendiri, yang 10 juta dihitung apa? Tersendiri. Sebab ini bukan dari asal hartanya, dia harta baru yang masuk kepadanya. Berbeda jenisnya, enggak sama. Ya. Ini dari jenis usaha, itu dari jenis warisan, itu dari jenis apa? Pemberian. Berbeda jenisnya. Jelas sampai sini? Maka yang seperti ini perhitungannya apa? Setiap dari harta itu dapat haul perputaran satu tahun tersendiri. Kalau misalnya dia punya modal usaha dari bulan Muharram, kemudian di bulan Rabiul Awal misalnya dia dapat warisan 30 juta, modal usahanya 20 juta, di bulan Rabiul Awal dia dapat apa? Warisan 30 juta. Di bulan Ramadan dia dapat pemberian 10 juta. Ya. 10 juta. Maka yang modal usahanya perputaran setahunnya nanti Muharram berikutnya. Yang 30 juta yang di Rabiul Awal ya, harus berlaku haul tersendiri. Nanti Rabiul Awal tahun akan datang baru dihitung. Yang didapatkan di Ramadan 10 juta nanti datang Ramadan berikutnya baru terhitung apa? Terhitung 10 juta, terhitung satu haul. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini jenis yang kedua dari harta yang didapatkan oleh seorang. Iya, harta tambahan yang didapatkan oleh seorang. Kemudian yang ketiga, iya, itu selain berbeda jenisnya. Nah, sekarang yang ketiga ini sama dengan yang kedua tadi, tapi jenisnya sama. Jenisnya sama. Iya. Misalnya seorang punya gaji dalam sebulannya 20 juta. Bulan berikutnya dia dapat gaji lagi berapa? 20 juta. Jenisnya sama, dari gaji ini, dari gaji, dari gaji. Jelas ya? Jenisnya sama, tapi bukan hasil dari apa? Bukan hasil dari hartanya yang ada. Ini harta yang baru datang kepadanya, sejenis sama jenisnya. Iya. Inilah yang dibahas tentang masalah yang ketiga ini di dalam masalah zakat, apa yang biasa dibicarakan oleh orang-orang dengan kata atau mereka luaskan dengan masalah zakat profesi. Zakat profesi. Iya. Nah, apakah dia disyaratkan harus berputar satu tahun atau ketika dia dapat gaji itu dikeluarkan zakatnya? Dikeluarkan zakatnya. Kita sudah bahas ya berkaitan masalah ujrah, masalah sewaan. Ya. Masalah sewaan, gaji ya. Dan sewaan itu kadang ada bentuk kesamaan dan kadang ada bentuk perbedaan. Sesuai dengan jenis kerjaannya apa dan sesuai dengan jenis apa namanya? Usaha yang dia lakukan apa. Ya. Dia terikat dalam bentuk usaha apa. Jelas? Yang jelas yang kuat di dalam masalah ini bahwa ya, kalau hartanya sifatnya seperti itu juga disyaratkan harus berputar apa? Berputar satu tahun. Disyaratkan harus berputar satu tahun. Ya, jadi kalau dia misalnya dapat gaji 20 juta bulan ini, langsung habis 20 juta ini. Ya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Masuk lagi 20 juta, ya, habis dia pakai untuk keperluan ini tidak ada kewajiban zakatnya. Jelas ya? Nah, tapi kalau seorang yang berbicara hal yang sunnah atau hati-hatian, ya itu boleh saja dia misalnya kumpul penghasilannya, kemudian dia hitung di akhir tahunnya dikeluarkan zakatnya. Ini kalau dia ingin berbuat baik. Kita tadi berbicara tentang kadar wajibnya. Kadar wajibnya. Kalau kewajiban, ya disyaratkan begitu. Harus dia pegang nisab selama setahun. Apa harus dia pegang nisabnya, telah sampai nisabnya. Kemudian yang kedua telah berputar selama setahun. Telah dia pegang selama setahun. Iya. Baik, itu tiga jenis harta ya, yang didapatkan oleh seseorang atau harta tambahan yang didapatkan oleh seseorang. Baik, itu beberapa pendahuluan tambahan yang ingin saya sampaikan di samping dari apa pendahuluan-pendahuluan atau kaidah-kaidah zakat yang telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu. Kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, wa amma shadaqatul athman. Wa amma shadaqatul athman. Faqad taqaddama annahu laysa fiha syai'un hatta tablugha 200 dirhamin. Wa fiha rubu' al-'ushr. Wa fiha rubu' al-'ushr. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun zakat al-athman, benda-benda yang punya harga, iya, benda-benda yang punya harga, faqad taqaddam, maka telah berlalu bahwa tidak ada kewajiban apapun padanya sampai ia mencapai jumlah 200 dirham. Sampai ia mencapai jumlah 200 dirham. Kalau dia mencapai jumlah 200 dirham, maka dikeluarkan rubu' al-ushur. Dikeluarkan seperempat dari 1/10. Yaitu 2.5%. Iya. Nah, kalimat yang telah berlalu, maksudnya telah berlalu dalam hadits Anas bin Malik riwayat al-Bukhari tentang apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban zakat. Di mana Abu Bakar berkata, wa fir riqqati fi 200 dirhamin rubu'ul ushur. Pada riqqah, pada mata uang perak yang telah genap 200 dirham dikeluarkan 2.5%. Dikeluarkan 1/4 dari 1/10, yaitu 2.5%. Baik. Sini kalimat shadaqah al-athman. Zakat al-athman. Athman itu jamak dari tsaman, sesuatu yang punya harga bernilai itu disebut athman. Dan yang dimaksudkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala adalah emas, perak, dan bagi ulama yang berpendapat selain daripada itu, maka dia akan masukkan juga ya, semua jenis harta yang mempunyai nilai dan mempunyai harga. Ya, seperti misalnya permata, ya, zamrud atau berlian, ya, atau berlian atau mutiara, ya, dan yang semisal dengan itu dari barang-barang yang mempunyai nilai dan mempunyai harga sama dengan emas dan perak. Iya. Dan demikian pula untuk di masa ini penggunaan mata-mata uang, apakah itu ya uang kertas maupun uang logam, ini semuanya masuk di dalam apa yang mempunyai nilai, mempunyai asman, yang mempunyai saman. Maka di sini terdapat sejumlah pembahasan. Ini penulis masuk sudah menjelaskan tentang zakat yang berkaitan dengan emas dan perak atau apa-apa yang mempunyai nilai. Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, sejumlah ayat dan hadis yang menjelaskan bahayanya. Orang yang menyimpang emas dan perak tidak dikeluarkan hartanya. Maka ini menunjukkan tentang wajibnya mengeluarkan zakat pada emas dan perak. Ya, menunjukkan tentang wajibnya. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan hal yang sama. Telah berlalu bersama kita hadis penyebutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa fima duna khamsi awaqin shadaqah." Tidak ada di bawah 5 awaq, 5 auqiyah dari perak, ya, tidak ada shadaqah, tidak ada zakat terhadapnya kalau kurang dari 5 auqiyah. 5 auqiyah ini adalah 200 dirham. 200 dirham. Nah, maka ini penyebutan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ada zakat pada perak, emas dan perak. Kemudian sepakat para ulama rahimahumullahu taala tentang wajibnya ya zakat pada emas dan perak. Pada emas dan perak. Iya. Adapun selain daripada emas dan perak, ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, mungkin di sini saya akan globalkan beberapa hal. Yang pertama yang harus kita bahas juga tentang masalah mata uang. Apakah itu uang kertas maupun uang logam? Ya. Dia punya kemiripan dengan emas dan perak dari sisi sama-sama mempunyai barang, dari sisi keduanya atau semuanya tergolong barang yang mempunyai nilai tukar. Yang mempunyai nilai tukar. Ya. Dan dimaklumi ya bagaimana kisah munculnya uang logam, ya, uang kertas. Itu dimaklumi bagaimana kisahnya. Ya. Sebab di dalam kalau kita melihat perkembangan dari perputaran mata uang dan pergantian bahan yang dipakai berganti, itu telah berlalu sejumlah tahapan yang dilalui oleh manusia. Ya, di masa dahulu di tahapan yang pertama mereka kadang tukar menukar dengan barang, terjadi barter. Ya, yang ada barang punya barang, ya, beras misalnya diganti dengan gula sesuai dengan keperluannya. Ada yang punya beras, dia perlu misalnya kepada bahan yang lain, dia berikan berasnya yang lebih, dia ambil barang yang lain yang dia butuhkan. Ya, kemudian setelah itu berkembang, ya, ke tahap yang kedua, mereka mencari hal-hal yang berharga yang mencukupi sebagai alat tukar menukar. Ya, karena itu kadang mereka mencari dari jenis kulit yang sudah dikenal di kalangan mereka, ini adalah alat tukar menukar dan berharga. Nah, ya, kemudian setelah itu berkembang mereka memakai ya benda-benda yang berharga dari emas dan perak yang mempunyai nilai. Maka terjadilah transaksi dengan hal ini. Tapi tatkala emas dan perak ini dia adalah bentuk barang, ya, yang tentunya kalau seorang mempunyai barang yang sangat banyak, maka akan makan tempat untuk menyimpannya. Ya, bisa berpeti-peti, bisa berkarung-karung, ya, sehingga sulit untuk menyimpannya. Maka mulailah ya terjadi ya mereka punya emas dan perak disimpan di sebuah tempat, mereka hanya memegang nota saja, ya, hanya memegang nota bahwa dia di tempat ini dia mempunyai emas sekian, ya, mempunyai emas sekian. Dengan nota ini itulah yang dipakai untuk saling tukar menukar. Kemudian berkembang lagi, ya, sudah berkaitan dengan masalah kenegaraan, apalagi di masa-masa belakangan, ya, di mana siapa yang mempunyai emas disimpan dan diberikan bentuk dari uang, yang uang ini melambangkan apa yang dia simpan dari emas maupun perak. Tapi belakangan berkembang, nah ini yang berjalan di tengah kita, uang itu sudah mempunyai apa? Ya, sudah merupakan mata uang, nilai tukar tersendiri. Ya, sesuatu barang yang mempunyai nilai tukar tersendiri. Nah, maka ini dari sisi sejarah munculnya. Ya, setelah kita mengetahui hal ini, mungkin kita akan bisa memahami bahwa hakikat sebenarnya dari uang yang ada, uang kertas maupun uang logam, ya, uang kertas maupun uang logam, itu hakikatnya dia adalah sesuatu yang sama nilainya dengan emas dan perak, sama nilainya dengan emas dan perak. Karena itu pada uang juga terdapat di dalamnya zakat, terdapat di dalamnya zakat sebagaimana emas dan perak. Dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama ahli fatwa di masa ini. Ini yang dipatwakan oleh hayat kibar ulama Saudi Arabia, ya, dari semenjak dahulu dipatwakan seperti itu. Dan ini juga yang dipatwakan oleh banyak perkumpulan fikih, ya, yang menyatukan berbagai negara, yang menyatukan berbagai ahli fikih yang berasal dari berbagai negara. Ya, mereka juga membuat kesepakatan bahwa uang itu mempunyai nilai apa? Nilai tukar sama dengan emas dan perak. Karena itu pada uang berlaku padanya hukum seperti berlakunya hukum riba pada emas dan perak. Ya, emas dan perak berlaku padanya hukum riba, dalam artian kalau ingin menukar emas harus sama nilainya. Harus sama apa? Nilainya, dan harus saling kontan. Ya, harus sama dan saling kontan. Ya, kalau dia tukar emas 1 gram, maka dia tukar dengan emas 1 gram, enggak boleh lebih. Ya, kalau ditukar enggak boleh dicicil. Nanti saya serahkan besok, tidak. Harus saling kontan, saling pegang. Demikian pula kalau seorang menukar uang. Ya, dia menukar uang. Nah, kalau dia tukar uang, hendaknya dia tukar, ya, pada saat itu dengan nilai yang sama. Dia punya uang kertas 100 ribu, dia tukar dengan uang pecahan 10 ribuan 10 atau 20 ribu 5 atau 50 ribu 2 misalnya, ya. Maka ini boleh, yang penting nilainya sama, sama-sama 100 ribu, tapi dengan syarat harus saling kontan, harus saling kontan. Jelas sampai sini? Ini termasuk kesalahan kadang kita ketemukan. Ya. Ada sebagian orang, ya, datang ke toko minta tukar. Ya. Dia katakan saya tidak punya uang tukar, saya hanya punya 50 ribu. Saya tanya sini 50 ribu itu. Sini 50 ribu itu. Ya, yang lainnya nanti. Yang lainnya nanti. Nah, ini tidak boleh, sebab ini masuk dalam bentuk apa? Bentuk riba. Sebab dia penukaran bentuknya. Penukaran. Ya, kecuali kalau dia yang membuatnya dengan akad yang lain, ya, dia buat dengan akad yang lain, misalnya dia mau tukar uang, ya, dia tunjukkan 100 ribunya. Kamu punya tukaran 100 ribu, pemilik toko mengatakan, saya tidak punya, saya hanya punya berapa? 50 ribu. Ya boleh, dia mengambil 50 ribu itu dengan akad, sudah, begini saja, saya ambil 50 ribu, saya pinjam, dan ini 100 ribu milik saya jaminan, kamu simpan. Itu jaminan namanya. Yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau penukaran, itu tadi tidak boleh. Berlaku padanya hukum apa? Hukum riba. Berlaku padanya hukum riba. Ya, lihat ya, dari ahkam fikih seperti itu masalahnya, detail. Harus diketahui hukum-hukum syariat penggunaannya, sehingga seorang tidak jatuh di dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang jatuh dalam riba dan dia tidak paham bahwa itu adalah perbuatan apa? Perbuatan riba. Maka syahid di sini, simpulan yang ingin kita tekankan dari masalah uang logam ini atau mata uang, apakah dalam bentuk kertas maupun logam, ini sama kedudukannya dengan emas dan perak. Ya. Berlaku padanya hukum wajib dikeluarkan zakat. Hukum wajib dikeluarkan zakat. Ya. Nah, maka ia dari sisi nisab nanti dihitung kepada emas maupun kepada perak. Baik, pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah barang yang berharga, bagaimana dengan barang-barang lainnya seperti mutiara misalnya, atau berlian, atau zamrud, atau yang lainnya dari benda-benda yang mempunyai nilai dan kadang lebih mahal daripada emas dan perak, kadang lebih mahal dari emas dan perak, apakah wajib juga kena zakat? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama, letak silam pendapat di kalangan para ulama. Nah, dan yang benarnya wallahu ta'ala alam, dan ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan selainnya, bahwa tidak ada zakat pada seluruh ya benda-benda berharga itu, sebab dia tidak punya nilai tukar seperti emas dan apa? Emas dan perak. Beda ya dengan uang. Dia punya kesamaan dengan emas dan perak dari dua sisi. Kesamaan dari sisi nilai dan kesamaan dari sisi punya ya, nilai tukar, dijadikan sebagai bahan tukar menukar di tengah manusia. Ya, berbeda dengan berlian, zamrud dan lainnya, itu adalah barang-barang berharga. Ya, namanya barang-barang berharga, zakat itu telah ditentukan. Benda-benda yang dikeluarkan apa, harta yang dikeluarkan apa, sudah ditentukan oleh syariat. Sudah ditentukan oleh syariat. Maka asalnya kita terbatas dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Jelas sampai sini? Ya, baik. Ini tiga pembahasan berkaitan dengan barang yang mempunyai harga. Sekarang sisa masalah yang dibahas di sini tentang berapa nisabnya. Berapa nisabnya? Iya. Dan berapa kadar yang dikeluarkan dari nisab? Nisab kalau dia adalah emas, kalau dia adalah emas diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Iya. Diterangkan bahwa dia jumlahnya 20 dinar. Kalau dia berjumlah 20 dinar dikeluarkan 1/4 dinar. Dikeluarkan setengah dinar. Dikeluarkan setengah dinar. Iya. Jelas ya? Kalau dia adalah perak, maka jumlahnya 200 dirham. Dikeluarkan darinya 5 dirham. Dikeluarkan darinya 5 dirham. Iya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Iya. Jadi di sini tersimpul bahwa kalau emas ukurannya 20 dinar dan kalau perak 20 dirham, nisabnya semuanya berapa? 2,5%. Nisabnya 2,5%. Itu nisab untuk emas dan perak. Nah, berapakah 1 dinar itu? Ya. Berapakah 1 dinar itu? 1 dinar itu jumlahnya 4,25 gram, itu 1 dinar. 4,25 gram. 4,25 gram kalau 20 dinar berarti jumlahnya berapa? Hah? Hah? Jumlahnya berapa? Sekarang 4,25. Kali 10 dulu. Kali 10 berarti 42,5. 42 kali 5 kali 2. Hah? Berarti 85. Ya, 85 gram. Jelas ya? Ya, ini kalau dihitung pakai gram. Sebenarnya ada pecahan-pecahannya dari sisi ini. Ya, pecahan ya 4,25 itu sudah pembulatan. Sudah pembulatan. Jelas ya? Ada pecahannya, cuman enggak perlu kita bahas tentang masalah pecahan di sini. Ya. Baik. Yang jelas ini yang dipakai oleh kebanyakan para ulama di masa ini, mereka di dalam menakar dan menghitung apa emas dengan nilai gram, itu kebanyakan yang difatwakan oleh para ulama. Ya, nilainya 85 apa? 85 gram. Ya, nilainya 85 gram. Maka ya, kalau ingin tahu nisab, kalau misalnya ada yang punya uang, maka uang itu ya boleh dikeluarkan, dikeluarkan zakatnya kalau dia sampai dengan nisab emas atau sampai dengan nisab apa? Perak. Nisab perak. Ya. Kalau nisab emas, kalau emas hari ini harganya ya. Harganya berapa? Ya anggaplah harganya pada hari ini 400.000 misalnya. 1 gramnya harganya berapa? 400.000. Ya berarti jumlah dari apa nisab 85 gram akan menjadi berapa? Iya. 80 kali 4? 32. Terus 5 kali 4? 20. Berarti 34 ya? Iya, 34 juta. Nah. Begitu, 85 gram dikali 85 dikali 85 gram dikali 400 ribu, berarti 34 juta. Itu nisabnya. Ini kalau dihitung pakai uang misalnya. Jelas sampai sini? Baik. Ya, itu kalau emas. Sekarang perak. Ya. Berapakah perak itu? Sebagian para ulama ada yang mengatakan 585 gram. Ada yang mengatakan 595 gram. Ya, asalnya kenapa berbeda? Sebenarnya sebab hitungannya itu ya pakai koma di belakangnya. Ya, karena ada pecahan-pecahan kemudian di pembulatan, kadang di situ beda ijtihadnya di dalam membulatkannya. Nah, tapi kebanyakan yang dipakai mereka katakan bahwa nisab dari perak ya 200 dirham itu nilainya sama dengan berapa? 595 gram. Iya. Ya, kalau ingin mengukur uang dengan dirham, maka diukur dengan harga berapa? Harga ya dirham, harga perak saat ini. Ya, coba tanya berapa harga perak di pasaran, maka dari situ bisa ditentukan ya berapa jumlah nisab dari perak itu. Misalnya kalau sekarang, kemarin saya seperti saya sebutkan pada pertemuan telah lalu, tadi Huwai mengatakan bahwa dia melihat dalam waktu dekat ini, ya mungkin sekarang sudah turun, mungkin temunya sudah ada naik juga. Ya, diumumkan 1 gram perak itu harganya 17.000. Harganya berapa? 17.000. Jadi kalau kita hitung 17.000 ya dikali 595, maka akan berjumlah 10.115.000. Ya, 10.115.000. Nah, ya kalau emas tadi itu tadi contoh saja. Saya nggak tahu harga di pasaran sekarang berapa emas. Ya, mungkin sekitar itu ya, atau antara 300 sampai 400. Ya, mungkin paling murahnya 250.000 sekitar itu. Jadi diukur. Yang jelas kalau kita lihat dari dua ini, yang lebih mahal mana, emas atau perak? Hah? Emas tentunya lebih mahal. Ya. Baik, sekarang muncul pertanyaan. Saya punya uang. Ya. Ya. Kenisab yang mana ikutnya? Kenisab emas atau perak? Dalam artian kalau saya katakan saya ikut kenisab emas. Saya punya uang misalnya 15 juta. 15 juta belum sampai kenisab emas. Saya belum kena apa? Kena zakat. Ya. Tapi kalau kehitung kenisab perak. Ya, 15 juta sudah kena apa? Sudah kena zakat. Jelas? Nah, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang dihitung adalah nisab emas sebab asalnya yang mahal yang dihitung. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dihitung adalah perak menjadi ukuran sebab asalnya ini yang merupakan nilai yang terendah. Dari mengatakan dilihat apa yang paling bermanfaat bagi fakir. Paling bermanfaat bagi fakir. Ya, kalau dilihat apa yang paling bermanfaat bagi fakir, ya orang yang ingin mengeluarkan sisi kewajiban supaya si fakir mendapatkan haknya, ya tentunya yang dilihatnya adalah yang apa? Yang termurah atau yang termahal? Dilihat yang termurahnya, kan begitu? Maka yang akan diambil adalah nisab perak. Karena itu dengan nisab perak itu sudah cukup. Ya, dihitung dia kena kewajiban zakat. Ya, jelas sampai sini? Maka dihitung dengan nisab peraknya. Baik. Ini yang berkaitan dengan zakat apa barang-barang yang berharga. Kita sudah terangkan barang-barang yang berharga itu apa saja yang ada zakatnya, emas dan perak. Demikian pula mata uang, apakah uang kertas maupun logam, sebab dia ya, punya nilai dan semena dengan emas dan perak. Kemudian setelah kita terangkan nisabnya apa, kemudian telah kita terangkan berapa kadar wajib yang dikeluarkan, yaitu dikeluarkan berapa? 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, jelas sampai sini? Baik. Permasalahan berikutnya atau pembahasan berikutnya berkaitan dengan emas, ya, atau perak, perhiasan emas atau perak yang dipakai oleh perempuan. Apakah ada zakatnya atau tidak? Apakah ada zakatnya atau tidak? Nah, ini masalah termasuk hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ada zakatnya, ada yang mengatakan tidak ada zakatnya. Nah, ini masalah di buku-buku fikih. Memang banyak disebutkan dari fuqaha bahwa mereka mengatakan emas yang dipakai, ya, emas yang dipakai oleh perempuan itu tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Nah, ini kebanyakan yang dipakai di mana? Dalam buku-buku fikih. Ya. Namun tidak dipungkir bahwa ada sejumlah dari ulama yang memfatwakan atau yang berpendapat bahwa pada perhiasan yang dipakai oleh perempuan itu ada zakatnya. Ingat ya, kalau kita berbicara tentang perhiasan, kaitannya dengan apa? Emas dan perak. Kalau perhiasannya dari mutiara dan zamrud, itu kita tidak permasalahkan. Sebab dari asalnya sudah kita katakan tidak ada zakat pada hal tersebut. Nah, perhiasan yang dipakai oleh perempuan, ini apakah ada zakatnya atau tidak, itu dua pendapat tadi di kalangan para ulama. Ya, khususnya di masa ini berkembang apa sangat tajam sekali permasalahan ini. Jadi karena kan sebelum masa Syekh Ibn Baz rahimahullah, ya, banyak ulama di Saudi dan di sekitarnya, mereka hanya memfatwakan bahwa perhiasan yang dipakai oleh perempuan itu tidak ada zakatnya. Kemudian Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ya, setelah beliau apa menjadi mufti, ya, beliau memfatwakan bahwa zakat perempuan itu, bahwa perhiasan perempuan itu ada zakatnya. Perhiasan perempuan ada zakatnya. Sehingga, ya, beliau mempunyai kedudukan yang tentunya, ya, didengar oleh banyak orang, ya, terjadilah silam pendapat di dalam masalah ini. Dan sampai sehari ini pun, ya, para ulama kita masih berbeda pendapat, ya, berkaitan dengan hal ini. Oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin, ya, rahimahullah, demikian pula Syekh Mukbil dan selainnya, mereka berpendapat bahwa pada zakat itu, demikian pula Syekh Al-Albani, mereka berpendapat bahwa emas itu ada zakatnya. Emas, perhiasan yang dipakai oleh perempuan, ya, dari emas maupun perak, itu ada zakatnya. Ya, di versi yang lain sejumlah ulama kita seperti Syekh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dan lain-lainnya, mereka menganggap bahwa itu tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Ya, akar permasalahannya kembali kepada beberapa sudut. Kenapa mereka bersilang pendapat? Ya. Ada yang melihat kepada makna dari emas, kenapa diwajibkan? Sebab dia mempunyai nilai tukar, kemudian mempunyai nilai perputaran di tengah manusia. Beda dengan perhiasan-perhiasan, sesuatu untuk dipakai sendiri, sesuatu untuk dipakai sendiri. Maka yang seperti ini, ya, tidak ada zakatnya. Inilah menurut orang-orang yang mengatakan tidak ada zakatnya. Adapun bagi yang mengatakan ada zakatnya, dia asalnya bagian dari harta yang disebut secara mutlak emas dan perak ada apa? Ada zakatnya. Maka dipakai sendiri maupun dipakai untuk sebagai alat tukar menukar, semuanya terkena kewajiban zakat. Nah, terkena kewajiban zakat. Jadi dari sisi dalil mencakup hal ini. Apalagi telah datang dari sejumlah sahabat. Sejumlah sahabat memfatwakan ada zakat pada perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Ada zakat pada perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Maka ini semakin menguatkan, ya, dalil-dalil para ulama yang memfatwakan bahwa pada perhiasan perempuan itu ada zakatnya. Nah, dan di dalam pembahasan ini saya sendiri cenderung kepada para ulama yang menguatkan bahwa perhiasan yang dipakai oleh perempuan dari emas maupun perak itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Nah, jadi kalau kita menarik kesimpulan dari pembahasan ini, kita tekankan bahwa perhiasan yang dipakai oleh perempuan dari emas maupun perak itu berlaku padanya hukum zakat sama dengan emas dan perak yang lainnya. Sama dengan emas dan perak yang lainnya. Karena itu, kalau misalnya ada orang, ada perempuan yang memakai emas dan perak, maka hendaknya dia menghitung ya, berapa kadar emas yang dia pakai. Kalau sampai kepada nisabnya, maka hendaknya dikeluarkan zakatnya. Hendaknya dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya apabila sampai nisabnya. Apabila tidak mencapai nisab, maka insyaallah taala tidak ada kewajiban zakat sebagaimana yang telah dimaklumi. Iya. Baik, ini saya kira pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah zakat dari harta yang mempunyai nilai, ya, barang yang mempunyai nilai. Ya, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Ya, kata penulis rahimahullah ta'ala, kata beliau, amma sadaqatul kharij min al-ardi min al-hububi wal-thimar, faqad qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, laysa fima duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqah, muttafaqun alayh. Ya, kata beliau, ada pun sadaqah, apa yang keluar dari bumi, dari hubub dan asima, dari biji-bijian dan buah-buahan. Ya. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqah." Ya, tidak ada zakat pada korma yang kurang dari 5 awsuq. Awsuq ini jamak, mufradnya wasaq, al-wasq. Ya. Diterangkan al-wasq itu apa? Kata beliau, "Wal wasqu situna sa'an." Al-was, satu wasaq itu berisi 60 sa'. Berisi 60 sa'. Fayakunun nisabu lil hububi wa thimari 300 sa'in bisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wa la alihi wa sallam. Iya. Baik. Di dalam kalam yang kita baca ini, nas ucapan penulis di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sidi, ada dua pembahasan secara garis besar yang beliau tekankan. Yang pertama, dari apa yang keluar di bumi, benda apa sajakah atau tanaman apa sajakah yang wajib dikeluarkan zakat. Ya. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, di sini dijelaskan pembahasan tentang nisab. Pembahasan tentang apa? Nisab daripada hasil yang keluar dari bumi, nisabnya berapa? Ini dua pembahasan yang sangat penting di dalam zakat, di dalam zakat hasil tanaman atau hasil bumi. Ya, dalam zakat hasil bumi. Nah, ada pun pembahasan yang pertama, para ulama berbeda pendapat di sini di dalam menentukan apa saja dari hasil bumi yang ada zakatnya. Terdapat di dalam sejumlah hadis, ya, penyebutan nama-nama tumbuhan hasil bumi. Ya, disebutkan seperti albur, syair, ya, korma, az-zabib. Ya, disebutkan nama-namanya. Apakah terbatas pada benda-benda ini? Atau boleh lebih daripada itu? Sebagian para ulama yang membatasi pada benda yang disebut saja, pada hasil bumi yang diterangkan saja dalam hadis. Ya, karena itu tidak keluar dari hasil bumi itu. Nah, tidak keluar dari penyebutan hasil bumi tersebut. Dan ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang paling sempitnya. Ini pendapat yang apa? Yang paling sempit. Ya, sebab ya, dia hanya membatasi sesuatu ya, yang Nabi SAW menyebutkan kalimat lebih umum daripada itu. Ya, dan makna pewajiban di dalam zakat hasil bumi ini, Nabi SAW menekankan sebuah makna, menekankan sebuah ukuran yang masuk di dalamnya 6 benda atau 4 benda, 4 hasil bumi atau 6 hasil bumi yang mereka sebutkan, bahkan lebih daripada itu. Iya. Karena itu, ini adalah pendapat yang paling sempit. Pendapat yang kedua mereka ya, katakan bahwasanya ya, yang dikeluarkan sebelum saya pindah kepada pendapat yang kedua, tadi saya rinci ya, saya harus rinci dulu apa hasil bumi yang di pendapat pertama. Kalau pendapat pertama tadi ya, mereka hanya kuatkan empat apa yang disebut di dalam hadis saja. Syekh Al-Albani menguatkan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "La ta'khudha fi shadaqah illa min hadhihi al-asnaf al-arba'." Jangan kalian mengambil dari sedekah kecuali dari empat asnaf ini. Dari empat jenis maka empat jenis hasil bumi. Yang pertama asy'ir, kemudian yang kedua al-himtah, kemudian yang ketiga az-zabib, kemudian yang keempat at-tamr. Asy'ir, asy'ir gandum, himtah, sejenis tepung, zabib, ya zabib dimaklumi ya, kismis, anggur yang dikeringkan. Kemudian at-tamr pada korma, empat jenis saja. Nah, ya. Dibangun di atas pendapat yang pertama ini pendapat yang apa dikuatkan oleh apa beberapa ulama ya, dari dahulu seperti Al Hasan Al Basri rahimahullah, dan ini pula yang dikuatkan oleh Syaukani dan dari ulama kita Al Mu'asirin Syekh Al Albani menguatkan pendapat ini. Dan saya kalau enggak salah ingat Syekh Mukbil juga beliau ya, sama dengan Syekh Al-Albani di dalam masalah ini. Nah, pendapat yang kedua, pendapat yang kedua bahwa bahwa yang dikeluarkan ya, zakatnya dari hasil bumi, setiap hasil bumi yang merupakan makanan pokok, setiap hasil bumi yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan. Ya, dari madhab ulama Maliki dan Syafi'iyah. Ya. Nah, jadi kalau seperti beras, jagung, ini menurut pendapat yang kedua ini masuk juga di dalamnya. Sebab dia adalah apa? Makanan pokok dan bisa disimpan. Kalau misalnya seperti kelapa, kelapa kan bisa disimpan ya. Apakah menurut pendapat ini kelapa masuk? Jawabannya tidak, sebab kelapa bukan makanan pokok. Jelas ya? Jadi mereka syaratkan dua hal. Dia makanan pokok dan apa? Bisa disimpan. Ya, kalau pendapat yang ketiga, ya, itu wajib pada setiap yang bisa ditakar, bisa ditakar, apakah dengan ditimbang atau dikilo, ya, dan bisa disimpan. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis di sini, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Syidi, dan juga dalam buku-buku beliau yang lain. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, ya, Syekh Shalih Fauzan. Banyak ulama di masa ini menguatkan pendapat ini. Pendapat yang keempat, bahwa setiap yang keluar dari bumi itu ada zakatnya. Apa saja? Yang penting dia adalah hasil bumi, pasti ada zakatnya. Dan ini adalah pendapat orang-orang Hanafiyah. Ya, pendapat Hanafiyah. Nah, jelas ya? Baik, ini empat pendapat di kalangan para ulama. Kalau pendapat yang pertama jelas dalil mereka, ya, hadis membatasi. Kalau pendapat berikutnya, pendapat yang lainnya, pendapat Abu Hanifah yang mengatakan seluruh yang keluar dari bumi, ya, mereka melihat ya, sejumlah adillah yang menunjukkan wa tahaqqahu yawma hasad, dikeluarkan haknya ketika dipanen. Dan mereka dipanen seluruh hasil yang dipanen, ya, masuk di dalamnya. Nah, tapi ini dua pendapat lemah. Yang mengatakan seluruhnya lemah, yang mengatakan empat saja juga lemah. Sebab Nabi ketika berpesan kepada Mu'adz dan Musa, dua sahabat ini dikirim ke Yaman. Maka di Yaman dari jenis makanan pokok mereka cuma empat itu saja. Cuma Empat itu saja. Karena itu Nabi SAW ya, tidak membolehkan memungut kecuali dari empat jenis. Karena itu tidak boleh dikatakan bahwa penyebutan empat jenis dalam hadis itu pembatasan. Itu pembatasan. Ya. Karena di dalam hadis Rasulullah ada konteks yang lebih umum. Seperti misalnya dalam riwayat Bukhari, ya, laisa fi hadbin ya, fi maduna khamsi awsukin sadaqah misalnya. Minat tamri atau duna khamsi awsukin sadaqah. Misalnya dalam habbah, dalam bijian, itu datang dalam sebagian konteks. Dalam riwayat Muslim, fi habbin wa thimar, dalam bijian dan buah-buahan. Ya. Tidak ada zakat sepanjang belum mencapai 5 ausuk. Ya. Maka disebutkan biji-bijian dan apa? Buah-buahan. Ini kalimat umum yang mencakup 4 hal itu tadi. Ya. Mencakup 4 hal itu tadi dan apa saja yang masuk dalam bijian dan apa? Dan buah-buahan. Tapi ya, kita tidak katakan semuanya seperti orang-orang Hanafiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran sepanjang belum sampai 5 ausuk. Ya, 5 ausuk itu berapa? Diterangkan di sini oleh Syekh supaya kita tahu 5 ausuk. Ya, ausuk itu timbangan ya, takaran. Ausuk itu wasaq. Ya, kata beliau ausuk itu mufrad dari wasaq. Satu wasaq itu jumlahnya berapa? 60 sa. Ya. 60 sa. Satu sa itu 4 kali tangan orang biasa. Ya, bukan tangan yang terlalu lebar, bukan pula tangannya yang terlalu kecil. 4 kali tangan orang biasa itu dihitung satu apa? Satu sa. Ya. Jelas? Jadi 60 sa, 60 kali 5, satu wasaq. Satu wasaq jumlahnya 60 sa. Tadi Nabi mengatakan tidak boleh dikeluarkan atau tidak ada zakatnya kalau belum mencapai 5 wasaq. Jadi 60 kali 5 jumlahnya berapa? 300 sa. 300 sa. Jelas sampai sini? Ya, tatkala Nabi menyebutkan dengan takaran sa, ini menunjukkan bahwa ya, hasil bumi seperti misalnya sayur-sayuran ya, seperti misalnya sayur-sayuran atau seperti misalnya fawakih, ya, buah-buahan yang langsung dimakan ya. Ingat ya kalimat apa namanya? Hubuk, ya, biji-bijian dan thimar, kalimat buah-buahan. Ya, saya belum bisa menemukan bahasa yang cocok menerjemah kalimat thimar. Sebab buah kalau dia misalnya apel, ya, kemudian apa namanya anggur, ya, demikian pula zaitun menurut pendapat yang kuat itu tidak masuk di dalam hal ini. Ya, sebab ini tidak bisa disimpan dan dia tidak masuk di dalamnya. Demikian pula sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran itu hadrawat namanya. Namanya apa? Hadrawat. Kalau buah namanya bahasa Arabnya fawakih. Namanya fawakih. Jelas ya? Itu tidak masuk. Ya. Jadi hanya dibatasi di sini. Kalau orang Hanafiyah semua sayur, ya, petik sayur dikeluarkan, petik ini dikeluarkan, semuanya mereka ada. Kalau orang-orang Hanafiyah, jelas sampai sini? Nah, dari pendapat jumhur tidak, hanya biji-bijian dan simar, ya, dan buah-buahan saja. Ya, selain dari buah-buahan dari jenis tertentu di sini yang diinginkan ya. Nah, seperti misalnya kelapa, ya, atau misalnya buah yang korma, ya, rutab, ya, apa saja yang semisal dengan itu. Jelas sampai sini ya. Baik, ini pendapat yang sisi pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga. Dan perlihat dari sisi dalil, memang yang paling kuatnya adalah pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua ataupun pendapat yang ketiga. Ya. Maka yang diukur adalah makanan itu dia makanan pokok atau bukan, itu dulu. Dia makanan pokok ataupun bukan. Kemudian yang kedua dia ditimbang, ya, bisa ditimbang dan disimpan atau tidak. Nah, kalau dia tidak bisa disimpan, ya, tidak bisa disimpan. Seperti misalnya anggur, anggur itu tidak bisa disimpan. Ya, dimakan tapi tidak bisa disimpan. Kecuali kalau sudah menjadi kismis, nah itu baru bisa disimpan. Jelas sampai sini? Nah, makanya insya Allah tali yang kuat di dalam masalah ini. Kita tidak boleh membatasi pada empat hal sebab Nabi punya konteks hadis yang lebih umum. Ya. Nah, dan illah dari hadis ini yang nampak dan zahir bahwa sesuatu itu hasil bumi itu dikeluarkan zakatnya apabila dia adalah hasil bumi yang bisa disimpan dan bisa ditakar dengan cara ditimbang ataupun dikilo. Kemudian dia adalah makanan pokok. Jelas sampai sini? Iya. Ini insyaallah taala pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Sudah ya, kita selesai di pembahasan ini. Ya. Ya, sekarang kita detailkan dulu masalah nisabnya. Masalah nisabnya. Ya. Sebelum pindah ke masalah nisab, saya bahas dulu pembahasan yang lain. Ada beberapa hasil bumi yang lainnya. Ya. Yang dibahas oleh para ulama, apakah ada zakatnya atau tidak? Apakah ada zakatnya atau tidak? Yang pertama tentang ar-rikas. Ar-rikas ini adalah harta temuan, harta pendaman dari peninggalan jahiliyah. Insyaallah taala akan datang poin hadis tersendiri disebutkan oleh penulis. Tapi sengaja saya ingatkan di sini sebab biasanya para ulama menggandengkannya di sini. Sebab dia juga sesuatu keluar dari apa? Keluar dari bumi. Demikian pula di pertambangan. Ya, di pertambangan, ya, tambang apa yang diambil misalnya nikel, tembaga, ya, dan selainnya dari pertambangan ini apakah ada zakatnya atau tidak? Ya, ini juga letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan selainnya bahwa tidak ada zakat di dalam hal ini. Tidak ada zakat di dalam hal ini. Kita sudah lihat ya apa hasil bumi yang dikatakan ada zakatnya, ilahnya apa? Ya, kemudian kalau di ini dikatakan pertambangan, maka harus ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa pertambangan itu ada zakatnya dan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, bagi para ulama yang mengatakan ada zakatnya, maka itulah kemarin yang kita sebut pembahasannya ya, diperkecualikan tidak ada apa? Tidak ada perputaran satu haul. Ya, sebab dia sama dengan hasil bumi, begitu didapat langsung dikeluarkan 2 koma dikeluarkan dari apa namanya zakat hasil bumi ya. Dan kita akan terangkan nanti berapa kadar zakat. Baik. Kemudian yang lainnya dari hasil bumi yang dibahas oleh para ulama tentang madu. Ya, tentang madu. Ya, apakah madu itu ada zakatnya atau tidak? Ada zakatnya atau tidak? Nah, ya bagi orang yang mengatakan ada zakatnya, mereka bedakan antara madu yang memang diternakkan ya, dan madu yang diambil dari hutan-hutan liar. Ya, mereka membedakan. Itu bagi siapa yang mengatakan ada zakatnya. Ya, tapi yang kuat di dalam masalah ini bahwa madu itu wallahu alam tidak ada zakatnya. Madu tidak ada zakatnya. Nah, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dan selainnya. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang zakat madu semuanya lemah. Tidak ada yang kuat. Ya. Kemudian ingin dikiaskan dengan apa yang keluar dari bumi juga, ini juga kurang tepat. Ya. Adalah hal yang kurang tepat. Tapi kalau seorang mengeluarkannya, karena dia hati-hati di dalamnya, hati-hati dalam masalah itu lebih afdal, lebih utama, lebih apa? Mengeluarkan tanggung jawabnya. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini, ya, itu masyhur bahwa beliau tawakkuf di dalam masalah ini. Beliau tawakkuf di dalam masalah ini. Beliau tidak apa? Menyimpulkan hukum. Ya, beliau hanya mengikatkan ada yang mewajibkan, ada yang mewajibkan. Dan beliau berkata saya tawakkuf dalam masalah ini. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, beliau rajihkan dikeluarkan apa tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kata beliau, ya, untuk amannya supaya seorang itu keluar dari silam pendapat dan lebih terjaga tanggung jawabnya, dia keluarkan saja. Dia keluarkan saja zakatnya. Nah, jelas sampai sini ya. Baik. Baik, kita pindah kepada penjelasan tentang nisabnya. Kata beliau wal wasqu sittuna sa. Dan satu wasaq itu jumlahnya 60 sa. Jumlahnya berapa? 60 sa. Iya. Fa yakunu nisabu lil hububi wat timar. Maka nisab ya bagi biji-bijian dan timar itu nisabnya 300 sa'in bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya 300 sa' ya sebagaimana sa' Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi sudah kita ketahui bahwa nisab dari apa? Nisab dari hasil bumi itu adalah 300 sa', itu nisabnya. Dan ini sudah kita maklumi, 300 sa'. Sisa sekarang yang ingin kita bahas, berapakah 1 sa' itu? Ya. Saya sudah gambarkan tadi ya, secara umum satu sok berapa? 4 mut. Satu mut itu 2 telapak tangan orang biasa. Ini dua istilah ya, sa dengan apa? Mut. Kalau mut, empat mut jumlahnya berapa? Satu sa. Empat mut jumlahnya satu sa. Satu sa itu berisi empat mut. Jelas sampai sini? Iya. Baik, satu sa itu berapa? Iya. Ciri penulis mengatakan diukur dengan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Nabi punya ukuran, punya timbangan takat apa namanya literan. Literan sa. Nabi memilikinya. Nah, literan sa ini. Dan literannya ini dia asalnya literan masuk ke dalam makna mut. Ya. Masuk ke dalam makna apa? Mut. Diliter empat kali, satu mut, mut Nabi ini diliter empat kali, ya maka itulah satu sa. Itulah satu sa. Dan para ulama kita di belakangan ini di dalam menjelaskan berapa jumlahnya, mereka beraneka ragam. Ya. Berbeda pendapat dalam hal ini. Dan ini kelihatannya perbedaannya kembali kepada sisi periwayatan. Ya. Kan ini yang ingin diukur adalah timbangan yang dipakai oleh atau takaran, ya. Literan yang dipakai oleh apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya. Kan begitu? Ya, literan yang dipakai oleh Nabi di masanya. Ya. Kan dalam menentukan apa liter yang dipakai oleh Nabi, berapa jumlahnya? Ya. Nah, inilah mereka bersilang pendapat di sini. Oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ya, beliau di dalam Syarhul Muntiq, ya, di pembahasan zakat fitri, beliau mengatakan bahwa kami pernah membeli sok, kata beliau, dengan harga yang sangat mahal. Nah, ini sok diketemukan, ya, literan diketemukan di mana? Di sebuah rumah yang sudah apa namanya runtuh, ya, bangunan lama, bangunan kuno, diketemukan di situ. Dan di sok itu tertulis periwayatan. Ini sok adalah milik fulan bin fulan. Ya, dia cocokkan dengan soknya si mut ya apa? Ini mut milik fulan bin fulan. Mut ini telah dicocokkan dengan mutnya fulan bin fulan. Dari fulan bin fulan sampai kepada sahabat. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang dijadikan ukuran oleh beliau. Dan beliau sebutkan bahwa satu mut ini setelah beliau isi itu jumlahnya 510 gram. 500 berapa? 10 gram. Ya. Ya kalau 510 gram, satu soknya berapa? Hah? Satu sok berapa? 2 kilo? Hah? Kan begitu kan? 2 kilo 40 gram. Iya. 2 kilo 40 gram. Ya. Ini ukuran soknya siapa? Syekh Ibnu Taimin. Menurut periwayatan sok yang beliau miliki. Jadi, ya, antiknya soknya. Ini sudah dicocokkan dengan sok gurunya, sok atau mutnya dicocokkan dengan mut gurunya. Gurunya mencocokkan, dia bikin seperti mut gurunya. Gurunya juga bikin seperti mut gurunya. Bersambung kepada siapa? Seperti apa yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu? Ini di periwayatan beliau. Ya, wijada yang beliau dapatkan. Nah, kalau Syekh Ahmad An-Najmi, ya, rahimahullah, nah, Syekh pernah ya, cerita kepada kita bahwa beliau punya periwayatan sa' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kata beliau, beliau takar dan beliau hitung, ternyata satu sa'nya itu berisi 600 gram. Berisi 600 gram. Ya, satu mutnya apa nih? Satu mutnya berisi berapa? 600 gram. Ya, periwayatan mut beliau miliki satu mutnya berisi 600 gram. Berarti satu sok isinya berapa? Hah? 2,4 kilo. 2,4 kilo. Itu ukurannya siapa? Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi. Jelas? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa mengukur dengan kilo itu enggak detail sekarang ini. Ya. Sebab korma kalau dimasukin di kilo itu beda timbangannya dengan beras kalau dimasukin di sak tersebut, harusnya diukur dengan liter. Ya, dia berapa liter hasilnya? Berapa liter hasilnya? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa dia jumlahnya 1 liter seperempat. 1 liter seperempat. Nah, jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau ingin menghitung, ya dihitung aja. Ingin mengambil amannya, kalau saya sendiri ya menasihatkan ambil yang paling sedikit. Ya. Ambil yang paling sedikit. Ya, Syekh Ibnu Taimin berapa yang paling sedikit beliau? Hah? Atau yang paling sedikit adalah timbangannya siapa tadi? Syekh Ibn Utsaimin, kan begitu? Ya. Syekh Ibn Utsaimin cuma 2 kilo 40 gram. Ya, 2 kilo 40 gram. Jadi kalau misalnya ya. Kita kembali kepada 300 sa. Ya. 300 sa, kalau kita ingin hitung berapa kadarnya, 300 sa dikali berapa? Dikali 2 kilo 40 gram maka akan menjadi jumlahnya 612 kilo. Ya kalau sudah capek dia misalnya panen ya. Dia panen padi, padinya ditimbang sampai ke timbangan 612 kilo, maka ini sudah sampai apa? Sudah sampai nisab, dikeluarkan zakatnya. Ya jelas ya? Ya kalau ukurannya Syekh Ahmad An-Najibi tentunya akan lebih banyak lagi. Ya. Beliau kan berapa? 2,4 kan? Ya, 2,4 dikali 300. Ya, 720 kilo. Kalau beliau kenanya berapa? 720 kilo. Kalau ukuran Syekh Ahmad An-Najibi. Nah. Ya. 1 kilo itu berapa liter? Hah? Kalau misalnya padi, 1 kilo berapa liter? Ini belum bisa dianu ya, harus dilihat dulu bagaimana ini. Yang jelas kalau misalnya ada yang melimpah dengan 612 kilo, itu insya Allah sudah berhati-hati dan sudah mengambil alternatif yang paling baiknya. Alternatif yang paling baiknya. Jadi kaitannya dengan masalah berapa nisabnya. Sekarang pembahasan berikutnya berapa yang dikeluarkan. Kalau sudah sampai nisab berapa yang dikeluarkan? Nah, di sini dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Kata beliau, qima saqati as-sama'u والعيون أو كان أثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. Ya, kata beliau, tanaman yang diairi dari langit, ya. Artinya apa? Dia hidup karena kenapa? Karena mendapatkan hujan saja. Ya, pemiliknya hanya menanam, ya, tidak pernah di air, cuman turun hujan, hujan ini yang menyebabkan dia tumbuh. Ya tidak ada usaha yang lain, hanya air hujan saja. Dia tumbuh dengan air hujan. Au al-uyun, atau dia tumbuh dengan mata-mata air. Misalnya dari sungai, ya, dari pegunungan misalnya. Ya. Ya, jelas ya? Dia mengambil dari mata air. Atau kalau sekarang misalnya dia mengalirinya dari bendung, ya, tidak membayar, hanya dapat pengairan gratis dari bendungan, ya, gratis, ya. Dia tidak membayar, maka ini yang akan disebut au kana atharian, au kana atharian, ya. Atharian artinya athari, itu tumbuhan, dia tidak perlu disiram, akar-akarnya itu mampu untuk membuat dia hidup. Akar-akar tumbuhan ini mampu untuk meresap air dan membuat dia hidup, tidak perlu diairi. Ya. Nah, kalau saya bahasakan ya, tiga hal ini semuanya yang dapat hidup dari air hujan, dari sungai, ya, atau dengan akar-akarnya dihidup sendiri, ini semua jenis hasil bumi yang tumbuh ya gratis, tidak ada pengairan. Gratis, dia tidak mengeluarkan biaya dalam apa? Dalam pengairan. Makanya seperti ini dikeluarkan al-ushur. Dikeluarkan berapa? Al-ushur 1/10. Dikeluarkan 1/10. Ya, 1/10 itu berapa persen? 10%. Baik. Kata beliau, "Fima sukiya bin nabah nisful ushur." Ya. Kalau tanaman itu diairi atau dihidupi dengan disiram, nah ini disiram menunjukkan ya perlu tenaga dan perlu apa? Biaya. Perlu tenaga dan perlu biaya. Kalau diakhiri, maka kata Nabi nusful ushur. Ya. Kewajibannya dikeluarkan ya, seperdua dari sepersepuluh. Ya. Seperdua dari sepersepuluh berapa? Hah? Seperdua puluh. Ya. Berarti dia seperdua puluh. Ya, bahasa lainnya berapa persen? Hah? 5%. Bahasanya 5%. Kan begitu? Ya. Jadi ini sangat adil sekali. Ya. Penjelasan tentang nisabnya. Ya. Jadi kalau dia misalnya gratis pengairannya tumbuh sendiri, ya, tidak dikeluarkan tenaga ya, untuk menghidupkannya, maka dikeluarkan berapa? 1/10. Dikeluarkan 1/10. Jelas sampai sini? Kalau misalnya dia tumbuh sendiri, apa namanya? Dia kan diairi, ya, diairi, ya, dan disirami, maka ini memerlukan tenaga dan memerlukan biaya. Maka ini dikeluarkan 5%. Dikeluarkan 5% saja, lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Jelas ya? Dan ini dari keadilan. Ya. Beda tentunya orang yang gratis dengan orang yang bayar untuk apa namanya menumbuhkan tanamannya dan mengeluarkan tenaga yang banyak. Ya. Ini dibedakan di dalam syariat. Jelas sampai sini? Maka ini dua jenis nisab. Apakah dia 1/10 atau 1/20? Apakah dia 10% atau 5%? Jelas sampai sini? Sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya sebagiannya dialiri dan sebagiannya dia menyirami? Ya. Nah, ini terjadi ya keadaan. Kalau bendungannya lagi kosong airnya, lagi kemarau, ya, dia beli air kemudian untuk apa namanya? Dia aliri sawahnya. Ya. Maka ini harus dibahas permasalahan ini. Nah, jawaban untuk permasalahan ini, jawabannya dilihat. Ya. Dia condongnya kemana? Kalau kebanyakannya dia mengeluarkan biaya, maka hitungannya ikut kemana? Ke 5%. Kalau kebanyakannya dia tidak keluar biaya, kebanyakannya gratis, maka dia hitung kemana? Ikutnya ke 10%. Kalau misalnya ada yang berkata, bagaimana kalau seimbang Ustaz? Kalau seimbang? Ya. Kalau dia seimbang, ya maka fuqaha menyebutkan dia keluarkan pertengahan antara 5% dan 10%. Berapa itu? 7,5%. Ya. Dan ini yang disebutkan dalam buku-buku fikih. Ya, dan ini yang pula yang dikuatkan oleh sejumlah ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin membenarkan hal ini. Iya. Jadi keluarkan 3 × 1/4 dari 1/10. Kita kalau bahasa Arabnya begitu. 3 × 1/4 dari 1/10. Jumlahnya berapa? 7,5%. Kan begitu kan? 1/4 dari 1/10 berapa? 2,5. Dikali 3 berarti 7,5. Nah, jelas ya? Baik. Ya, kita baca pembahasan yang terakhir berkaitan dengan masalah apa yang keluar dari bumi. Kata beliau, Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu taala anhu annahu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza harastum fakhudhu wa da'u ats-tsuluth fa illam tad'u ats-tsuluth fa da'u ar-rub'a. Rawahu ahli sunan. Dari Sahal bin Abi Hatmah, beliau berkata, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami, idza harastum, kalau kalian menaksir, ya, apabila kalian menaksir hasil panen, maka ambillah hasil panen itu dan tinggalkan sepertiganya. Fa'ilam tadi utsulus, kalau kalian tidak tinggalkan sepertiganya, maka tinggalkan 1/4. Demikian dikeluarkan oleh ahli sunan. Ini ada pembahasannya dalam hadis ini, tapi ada sebagian para ulama yang menguatkannya. Dan asal hadis ini, asal masalah menaksir, bolehnya menaksir, itu asalnya ada di dalam riwayat Muslim dan selainnya. Ya. Tahu ya menaksir ya? Sekarang pohon mangga, ya, misalnya. Atau anggaplah misalnya pohon kelapa, ada beberapa pohon. Datang orang yang ahli, dia lihat, ini jumlahnya sekian pohon. Kemudian dia lihat buahnya, dia perkirakan dari jenis buahnya, ya kelihatan dari jenis pohon kelapanya biasanya menghasilkan sekian buah, ini biasanya menghasilkan sekian buah, maka dia bisa perhitungkan. Ya. Ini taksiran untuk apa namanya tanaman yang kau miliki jumlahnya sekian buah. Jelas ya? Ini kalau di dalam permainan korma itu canggih lagi dalam menghitungnya. Dan ini ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam riwayat Muslim dari perang Tabuk, Nabi mendatangi kebun seorang perempuan untuk dilihat zakatnya. Maka Nabi menaksirnya. Ya. Nabi menaksirnya. Nabi menaksir bahwa kebun ini isinya 10 ausuk. 10 ausuk. Boleh taksir demikian. Maka setelah Nabi pergi, barulah datang utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan, ya, pemilik kebun ini, ya, untuk meminta zakatnya. Maka utusan Nabi bertanya, berapa taksirannya? Maka perempuan ini menjawab bahwa taksirannya 10 ausuk. Demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaksirnya. Mereka pun menghitung 10 ausuk. Jelas sampai sini? Ya. Ini yang dimaksudkan di dalam apa namanya pembahasan. Ya, tapi tadi dalam masalah kelapa itu contoh aja ya. Ya, walaupun dari sisi hakikat dia tidak masuk ke dalam apa yang dikatakan dikeluarkan zakatnya. Sebab dia bukan hal yang ditimbang dan diliter. Ya. Ada kelapa yang ditimbang dan diliter. Hah? Dia dihitung per biji kan begitu. Dihitung per biji. Ya, jadi lihat apa yang ditimbang dan di apa? Diliter. Ya, jadi kalau dilihat dari makanan pokok, kita harus syaratkan dia ditimbang dan di apa? Diliter. Ada lihat misalnya padi. Ya, ahli dia. Padi untuk sekian ini, ya, untuk ukuran petaknya, kemudian dia lihat jarak tanamnya, berapa jaraknya, dia bisa taksir. Ya, terus jenis bibit yang dia tanam, ya, bisa ditaksir. Ini akan muncul berapa kilo. Ya, kalau ada yang bisa menaksir, silahkan. Jelas ya? Tapi ingat, disyaratkan, yang menaksir ini harus orang yang ahli. Harus orang yang ahli. Karena itu dalam sebuah riwayat, walaupun ada kelemahan, ketika di sebagian kalau saya nggak salah di Khaybar itu diutus Abdullah bin Rawah untuk menaksirnya. Dan Abdullah bin Rawah ini memang dijuluki di kota Madinah sebagai orang yang jago dalam menaksir. Ya. Memang julukannya. Ya, ketika datang ke Khaybar, ya, dapati orang-orang Yahudi sering menipu Abdullah bin Rawah, lalu menghitung persis, ya, menghitung persis dengan apa namanya hasil yang biasanya rata-ratanya keluar. Nah, jelas sampai sini. Nah, hukum yang terkandung di dalam hadis ini terdapat sejumlah masail. Yang pertama boleh menaksir. Boleh menaksir apa? Hasil, ya, bumi yang ada zakatnya. Ingat ya, kita sudah terangkan hasil bumi yang ada zakatnya itu apa? Ya, dia ukurannya tadi dia dijadikan sebagai makanan pokok, bisa ditakar yaitu ditimbang atau dikilo, kemudian bisa di apa? Disimpan. Kita harus ingat. Ya, bisa disimpan. Nah, kalau dia bisa, kalau mau ditaksir boleh saja ditaksir. Kalau ada yang ahli dalam hal ini. Ini hadis menunjukkan syariat dan bolehnya menaksir. Dan ingat ya, menaksir ini hanya ada di zakat apa? Hah? Hanya ada di zakat hasil bumi saja. Ya kalau di zakat peternakan, oh ini ternakmu saya taksir begini. Itu enggak boleh. Ya ternak harus dihitung satu-satu. Harus dihitung satu-satu. Demikian pula di perdagangan. Ya. Enggak boleh ada orang yang masuk dalam zakat perdagangan. Oh ini kelihatannya modal saya ini selama ini sampai ini saya taksir kira-kira ya sekian juta. Itu tidak boleh. Ya. Karena itu orang yang masuk dalam dagangan dia harus rapikan catatannya, hitungannya. Ya. Hitungannya. Dia harus tahu bahwa ini kewajiban antara dia antara Allah Subhanahu wa taala. Ya anggaplah dirinya sebagai orang yang sangat kikir dan pelit. Maka dia menghisap dirinya untuk itu. Dan sebagai orang yang kikir dan pelit, dia menghitung dirinya setiap kali dapat apa namanya? Ada modalnya di sebuah usaha, dia hitung seluruh modalnya. Berkembang, dia hitung seluruh perkembangannya. Berapa yang dia produksi, semuanya dia hitung. Ya. Tak boleh main taksir-taksir di sini. Sebab adanya taksiran, itu hanya di mana? Di dalam zakat hasil bumi saja. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Kata Nabi, "Idza harastum fakhudhu." Kalau kalian sudah mengharas, ambillah. Dan tinggalkan sepertiga. Tinggalkan sepertiga. Kalau kalian tidak tinggalkan sepertiga, tinggalkan seperempat. Maksudnya begini. Ya. Sekarang kalau misalnya sudah ditaksir, ya. Sudah ditaksir. Dari hasil taksiran ini, tidak semuanya dipungut zakat darinya. Sepertiganya dikeluarkan dulu. Atau dikeluarkan seperempat. Ya. tergantung hajat dan keperluan. Sebab apa? Penafsiran itu kan, buah masih ada di atas pohon. Ya, dan si pemilik kadang dia perlu kepada buah, dia makan, dia punya tamu, dia turunkan untuk menjamu tamunya. Kan begitu? Karena itulah dari keindahan syariat ini, ya, ketika ditaksir, hasil dari penaksiran dikeluarkan dulu sepertiga atau seperempat. Dikeluarkan sepertiga atau seperempat. Lebihnya itulah yang dihitung apa? Zakatnya. Itulah yang dihitung zakatnya. Diambil 5% atau 10% atau diambil 7,5% sesuai dengan keadaan yang kita sebutkan itu tadi. Jelas sampai sini ya, kawan? Ya, baik. Kemudian, ya, pohon mana yang bisa ditaksir itu? Ya, buah yang bagaimana, hasil buah mana yang bisa ditaksir? Ya, diterangkan dalam hadits Ibnu Umar dan selainnya, itu harus buah yang bada salahuhu, telah nampak, ya, hasilnya, telah nampak apa? Baiknya dan hasilnya. Ya, kalau misalnya korma, ya, dia sudah mulai menguning, sudah mulai menghitam, oh ini sudah nampak. Ya, korma ini apa? Hasilnya. Jelas? Sudah nampak hasilnya. Iya. Nah, kalau misalnya padi, ya, padinya sudah apa? Menguning, sudah sangat merunduk sekali. Ya, kira-kira ini ada kemungkinan kena hama? Ya, sedikit sekali kemungkinan. Kalau kena hama, palingan tidak merusak. Kan begitu? Dia sudah dianggap sudah jadi, ya. Maka ini boleh ditaksir, boleh ditaksir. Tapi kalau dia belum jadi, masih hijau, ya, ya, masih daun, baru keluar daun-daunnya, oh ini saya taksir begini, itu tidak mungkin ditaksir. Jelas ya? Tidak mungkin untuk ditaksir. Jelas sampai sini? Jadi penaksiran ini saya tekankan, dia adalah hal yang disyariatkan. Penaksiran itu masuk ke dalam perkara yang mungkin untuk dia taksir. Kalau tidak mungkin, tidak boleh ditaksir. Kemudian yang ketiga, penaksiran ini dilakukan oleh orang yang ahli dalam menaksir. Kemudian yang keempat, di penaksiran, ya, ketika buahnya atau hasil bumi ini telah jelas, nampak, ya, bisa untuk diambil dan ditetapkan ada hasilnya. Ada hasilnya. Kemudian di sini, yang perlu saya terangkan juga berkaitan dengan hadis, Nabi memberikan pilihan ketika ditaksir, tinggalkan seperempat atau tinggalkan sepertiga. Ya, yang mana yang dipilih oleh siapa? Oleh pemungut zakat, seperempat atau sepertiga, dilihat orang ini keluarganya banyak atau tidak, dan dilihat anggota keluarganya, dilihat ya sanak familinya, orang-orang yang datang berkunjung kepadanya. Kalau banyak tamunya, tetangganya, keluarganya, maka tinggalkan untuknya sepertiga. Ya, jelas, tinggalkan untuknya sepertiga. Tapi kalau misalnya sedikit, ya, cuma dia sekeluarga, maka tinggalkan untuknya berapa? Seperempat. Tinggalkan untuknya seperempat. Jelas sampai sini? Nah, ini maksud dari hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, dengan ini selesai pembahasan yang berkaitan dengan masalah zakat hasil bumi. Iya. Baik, sebelum saya pindah ke pembahasan zakat perdagangan, dan ini juga kelihatan kalau kita buka pembahasan zakat perdagangan sekarang, kita perlu waktu ya. Sekarang kita, atau saya tambah dulu beberapa masail, beberapa pembahasan berkaitan dengan zakat hasil bumi tadi. Nah, tapi diantara pembahasan yang mungkin dipertanyakan di sini tentang masalah hasil bumi ini, bagi apakah dia dikeluarkan dalam bentuk hasil bumi itu atau boleh untuk dikeluarkan dengan bentuk yang lain, diuangkan misalnya atau dikeluarkan nilainya, ya, apakah hal tersebut diperbolehkan? Nah, jawabannya kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang hal ini, ya, semuanya kaitannya dengan harta itu sendiri, ya, dikeluarkan zakatnya dari apa? Dari harta itu sendiri. Ya. Kalau misalnya dia padi, ya, maka dikeluarkan dalam bentuk apa? Padi. Ya, jangan ditunggu setelah digiling atau dibersihkan kulitnya. Ya. Ketika menjadi beras baru dihitung, tidak. Ya, ketika dia masih jadi padi, sebab Asalnya Allah berfirman, "Atu haqqahu yauma hasadi." Keluarkan haknya ketika dipanen. Ketika dipanennya, hitopnya. Bukan ketika apa? Ketika sudah dikelola menjadi beras, tidak. Dikeluarkan haknya ketika dipanen. Jelas sampai sini ya? Dari fikih yang harus diketahui. Dan dari ayat juga dan hadis-hadis itu menunjukkan tidak boleh dinilai. Tidak boleh dikeluarkan nilainya dengan uang maupun yang semisal dengannya. Oh ini saya kena kewajiban zakat apa namanya 50 kilo misalnya. 50 kilo padi. Saya punya kewajiban zakat. Oh 50 kilo ini harganya berapa di pasaran? Dia tanya misalnya harganya 50 kilo ini senilai misalnya 5 juta. Ah, saya bayar 5 juta saja. Saya bayar 55 juta saja. Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Jelas sampai sini? Ya. Dia harus mengeluarkan dalam bentuk barang. Ya. Kalau dia sudah serahkan kepada fuqara, kepada orang-orang yang berhak menerimanya, diterima barang itu, ingin dia jual, itu hak dia. Dia melihat apa yang paling maslahat untuknya. Dia makan atau dia jual. Dia makan dengan atau dia jual. Jelas sampai sini ya? Nah. Ya. Dan demikian pula seluruh zakat yang lainnya. Ya, seluruh zakat yang lainnya. Nah, pada hewan ternak, pada hasil bumi, pada zakat fitri, semuanya tidak boleh diuangkan. Ya, semuanya harus dikeluarkan dalam bentuk yang diperintah. Kecuali apa yang mempunyai nilai, seperti zakat emas dan perak dan uang, boleh dikeluarkan nilainya. Demikian pula zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Sebab memang nas-nas dari sahabat, ya, itu takwimnya dalam bentuk nilai yang dikeluarkan. Sebab dia disebutkan dikeluarkan setiap tahun. Dan dikeluarkan 2,5 dikeluarkan setiap tahun. Kalau dikeluarkan setiap tahun, tidak ada dari kewajiban zakat itu yang dikeluarkan setiap tahun kecuali zakat apa? Zakat emas dan perak. Kan begitu. Kalau emas dan perak boleh dikeluarkan dengan nilai, maka perdagangan juga harus dikeluarkan dengan apa? Nilai. Kalau emas dengan perak nisabnya 2,5%, maka perdagangan juga nisabnya berapa? 2,5%. Jelas sampai sini? Iya. Kemudian pembahasan yang kedua di sini, kalau misalnya ada seorang sudah kena kewajiban zakat, dia sudah kena kewajiban zakat. Nah, ya, dia kena kewajiban zakat mengeluarkan hasil bumi. Tiba-tiba rusak hasil bumi, atau tiba-tiba hilang. Ya. Apa yang dia lakukan? Apakah gugur kewajibannya? Apakah dia ganti lagi atau tidak? Nah, ini letak pembahasan. Ya, letak pembahasan di kalangan para ulama. Mereka merinci. Pertama dilihat dulu, hasil buminya ini sudah dipanen atau belum? Dia masih di pohon atau belum? Kalau di pohon sudah ditaksir, kemudian rusak, maka dilihat sebab rusaknya. Kalau rusak karena dia kelalaiannya, maka dalam posisi yang seperti ini, dia wajib untuk menggantinya. Dia tetap apa? Wajib untuk menggantinya. Tapi kalau dia tidak lalai dia menjaga ini, tapi ya memang dasarnya sudah rusak, ya, di luar kemampuannya, maka tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Ya. Yang kedua sudah dipanen. Ya, sudah dipanen. Sudah dikeluarkan. Ya, sudah dikeluarkan. Nah, sudah dipanen. Begitu dia panen, ya, tiba-tiba terjadi kerusakan atau hilang atau terbakar. Maka ini juga masih dilihat. Kepada apa? Kepada dia di situ lalai atau tidak. Kalau kerusakannya hilangnya karena kesengajaan atau karena kelalaiannya, dia wajib menggantinya. Wajib menggantinya. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Ya, kadang yang ketiga, kalau sudah dipanen, kemudian dia simpan sudah di gudang. Sudah disimpan di gudang. Ini menurut sejumlah para ulama, tidak ada tafsir di sini. Langsung, kapan dia hilang, kerusak, dia menggantinya. Sebab dia menyimpannya di gudang. Ini menurut kebanyakan atau menurut sejumlah ulama. Tapi kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau tetap merinci dalam hal ini. Ya sebab namanya orang yang mengeluarkan zakat, ya, dia berusaha mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau tiba-tiba gudangnya terbakar di luar kemampuannya, maka hal yang seperti ini di luar kemampuannya. Karena itu, ya tetap apa namanya, ya tidak dia keluarkan sepanjang hilangnya atau rusaknya bukan karena keteledorannya dan bukan karena kelalaiannya. Jelas sampai sini? Ya, maka saya bisa simpulkan bahwa hasil bumi yang telah kena kewajiban zakat, kena kewajiban zakat, kemudian zakat ini rusak atau hilang, maka dilihat apa yang menyebabkan dia rusak atau hilang. Kalau karena keteledoran, ya, atau karena perbuatan pemilik dia rusak atau hilang, maka dia harus menggantinya. Tapi kalau hilang di luar dari batas kemampuannya, ya, di luar batas kemampuannya, maka yang seperti ini insyaallah taala tidak apa-apa, tidak ada kewajiban atas dia untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, baik, wallahu taala alam, kita cukupkan dalam sini ya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.